Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la dan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu Allaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin hadirin hafizakumullah, melanjutkan pembahasan ahkamul janais terakhir tu ginapa nggih ngerti. Oh, salat ghaib. Nggih. Nggih, kita tingali tambahan penjelasan masalah ini. Man mata fi baladin laisa fiha man yusalli alaihi. Wong sing mati nang salah sining negara, orang anak nang negara kue mau wong sing nyolati. Tegese salatul hadir. Wong sing teng riku mboten sing nyolati. Lah sing kaya niki yusalli fi alaihi ta'ifah minal muslimin salat al-ghaib. Niki di salat ghaib. Kaum muslimin sebagian niki nyolati ghaib. Dalilin apa? Li salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala najasi. Li salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala an-najasi. Sebab Nabi sallallahu nalikane raja Najasi ninggal, Rasulullah napa? Salat. Wa qad rawaha jama'ah min ashabihi sallallahu alaihi wasallam yazidu ba'duhum ala ba'din. Waqad jama'at ahadithuhum fiha summa saqqadha fi siyakin wahidin takriban lil faidah wasiyak li hadisi Abi Hurairah. Hadisnya mudi waca tereng nggih amarti tereng masalah niki raja Najasi ninggal mudi waca hadise tereng nggih nggih. Kita tingali hadirin hafizakumullah kisah masalah niki. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a linnas. Nabi sallallahu alaihi wasallam aweh berita kematian maring menungsa. Waktu niku Rasulullah teng Madinah. Aweh berita kematian ninggale raja Najasi. Mbon niki. Nih. Nggih, dibaleni mboten napa-napa. Fil yaumil ladzi mata fi. Nang dina nalikane raja Najasi niki ninggal. Qala inna akhum lakum qad mata. Satemene sedulurmu teman-teman wis mati. Wa fi riwayatin matal yaum Abdullah Saleh. Teng riwayatane dipun sebutaken wis ninggal nang dina kiye hambane Allah sing saleh. Sinten? Raja Najasi. Najasyi itu teng daerah niku teng daerah Ethiopia nggih. Ngaten nggih? Bi ghairi ardikum. Sing ora nang negerimu. Faqumu fasallu alai. Monggo kowe kabeh pada ngadega terus kowe kabeh pada salata. Qalu man huwa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditangleti dening para sahabat, sinten niku Raja Najasyi? Sinten niku An-Najasyi? Man huwa sinten niku? Tegese hamba sing saleh wong nggih. Wonten teng riwayat sanes dipunsebutaken teman-teman wis ninggal nang dina iki hamba sing saleh. Nah, sahabat-sahabat sami tanglet dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinten niku? Qala An-Najasyi. Qala An-Najasyi. Wa qala istaghfiru li akhikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, kowe kabeh padha njalukna pangapura nggo sedulurmu. Qala fa kharaja bihim ila al-musalla. Wa fi riwayatin al-baqi. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam niku medal sareng-sareng sahabat nuju maring musalla. Sini maksud musalla niki panggonan salat dudu langgar nggih. Ampun dipahami musala niki langgar. Musala niku tanah lapang sing biasa nggih napa? Salat. Dados salate teng riku. Salat jenazah ghaib. Nggih, niki teng musala. Wa fi riwayatin al-baqi. Teng riwayat sanes dipun sebutaken teng baqi lokasine. Nggih, terus Nabi sallam maju sahabat-sahabat teng burine damel saf. Fa safafna khalfah kama yasifu alal mayyit. Terus kita gawe saf, kaidene kita gawe saf nyolati salat mayit. Wa sallaina alaihi kama yusalli alal mayyit. Terus kita salat kaidene salat mayit. Itu sih persis. Mboten enten bedane kalian salat mayit. Sing hadir nggih. Sing hadir. Nggih. Arba'a takbirat wa kabbara alaihi arba'a takbirat. Takbir ping pat. Nggih, niki kisah Raja Najasyi. Nggih. Nah, niki umpamane salatul ghaib niki mboten nggih tiyang sing mboten wonten sing nyolati saged mboten. Maksudnya tengrikan pun nonton sinyolati. Nah, seniki sholat ghaib ya niku. Tepat mboten, pas mboten, kenging mboten. Lagi mula niku pas mboten. Kita tinggal lihat hadirin hafizakumullah penjelasan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala teng kitab Zadul Ma'ad. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah maringi keterangan. Walam yakun min hadyihi sallallahu alaihi wasallama wa sunnatihi as-shalah ala kulli mayyitin ghaib. Lan oranana sekang petunjuke Nabi lan sunaih Nabi salat nyolati maring saben-saben mayit sing ghaib. Niki keterangan Ibnu Qayyim nggih. Oranana sekang petunjuke Nabi lan sunaih Nabi nyolati maring saben-saben mayit ghaib. Tegese saben-saben mayit ghaib salat, saben-saben ghaib boten nonton petunjuknya saking Nabi lan boten nonton sunai saking Nabi. Faqad mata khuluqun kathirun. Mongko temen wis ninggal pirang-pirang makhluk minal muslimin sekang kaum muslimin wahum ghaibun lan wong-wong sing ninggal ge mau ghaib. Falam yusalli alaihim. Mongko Nabi sallallahu alaihi wasallam orang nyolati. Saya mau tonton riwayat. Saya nyebutakan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane kaum muslimin sami nilar teng ngrika-ngrika. Terus Rasulullah napa? Nyelati. Niki ingkang dipun sebutaken dening Al-Imam Ibnu Qayyim teng kitab Zadul Ma'ad. Pirang-pirang wong ninggal ghaib, Rasulullah mboten apa? Nyolati. Falam yusalli alaihi. Monggo Nabi sallallahu alaihi wasallam ora nyolati. Wa sahha anhu annahu shalla 'alan najasi salatahu 'alal mayyit. Lan wis sahih riwayat sekang Nabi satemene Rasulullah salat nyolati najasi salat mayit. Niki salat napa wau? Ghaib. Wa ikhtalafa fi dhalika ala thalathati turukin. Ibnu Qayyim rahimahullah nyebutaken ulama berbeda pendapat ing dalam masalah niki. Wonten telung golongan. An hadha tashri' wa sunnah lil ummah as-salat ala kulli ghaib. Sebagian nyebutaken disyariataken lan disunahaken tumrape umat nyolati ala kulli ghaib. Ingatase saben-saben wong sing ninggal ghaib. Wa hadza qaulu Syafi'i wa Ahmad. Niki pendapat Imam Syafi'i lan Imam Ahmad. Wa qala Abu Hanifah wa Malik. Abu Hanifah lan Imam Malik maringi keterangan hadza khasun bihi. Salat ghaib niki, salat ghaib niki khusus Nabi. Walaysa dhalika li ghairih. Liyane ora bisa. Tegese nalikane Rasulullah niku nyolati raja Najasi, niku mung Rasul tok, liyane ora kena. Tegese nek wonten kasus-kasus liyane, wonten tiyang sing ninggal teng mriku mboten sing nyolati muslim nggih. Niki liyane ora perlu napa? Nyolati. Sebab kasus niku khusus sinten? Nabi. Niki pendapatnya Abu Hanifah lan Malik. Hadza khassun bihi wa laysa dhalika li ghairihi. Nggih, lha terus sing leres sing pundi niki? Leres kabeh. Nggih, niki nek wonten kasus-kasus sing ngene iki, golete sing paling bener. Golete sing paling tepat sesuai kalian dalil. Lha kepripun carane golete? Ya kita tinggali keterangan-keterangan para ulama ing dalam masalah niki. Kita tinggali keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dipunukil nggih teng mriki dening Al-Albani rahimahullah, wa qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah maringi keterangan. Aswab. Nggih, sasampunipun nyebutaken pinten-pinten pendapat-pendapat-pendapat, aswab sing bener sing tepat annal ghaib idza mata bi baladin lam yusalli alaihi fi shalla alaihi salat al ghaib nalik satemene mayit ghaib, paham nggih mayit ghaib nggih, sing ora nang kono nggih, sing utawi yang di barusan saya sing tengri kang rika lah. Nggih, jenengan teng petanaan, mayite teng Bumen rika. Ghaib kan? Mboten satu atuh Bumen mawon pun. Niku pun ghaib jenenge kan? Nggih. Napa mali Jakarta, napa mali Amerika, nggih. Nah, niki keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah as-Sawab, "Annal ghaib idza mata bi baladin lam yusalli alaihi fi." Nalikane ana mayit ghaib nang negeri, nang negara utawi daerah sing nang kana ora ana sing nyolati. Nang kana ora ana sing nyolati. Iki negrine negeri kafir. Ora bakal disolati nggih. Kadosene wau Najasi. Najasi muslim. Ning rakyate kafir. Ini muslim nggih, Najasi ini muslim ning rakyate kafir, boten sing Islam. Boten nonton. Nalika dipunsebutaken Raja Najasyi niku uli mlebu Islam niku napa di disimpen tegese mboten ndok mboten dereng-dereng terang-terangan ngeten niku. Nggih. Tegese mboten terang-terangan ngeten niku. Nggih dheweke mlebu Islam niku mboten mboten terang-terangan. Senajan raja. Wong dhewek kan senajan raja nggih. Lho nggih dhewek kan anak buahe kabeh niku kafir kabeh, umumane ngedeng rampung kan. Nggih, dados Raja Najasyi niki dhewek kan muslim ninggal. Lah teng ngriki kan mboten ten sing nyalati. Nah. Mboten. Ini ninggal biasa. Nggih, atus Syekhul Islam teng ngriki nyebutaken idza mata bi baladin nalikane mati nang salah sene negara ora ana sing nyolati. Ini salat khaib. Tegese disyariatkeun salat napa? Khaib. Kama shalla nabiyyu ala najasi, kaidane najasi ninggal Rasulullah napa? Salat. Li annahu mata bainal kuffar. Sebab Raja Najasyi ninggal nang lingkungane wong-wong kafir. Walam yusalli alaihi. Wa in shalla alaihi haitsu mata lam yusalli alaihi salat al-ghaib. Orang ana sing nyolati maring Najasyi. Lan nalikane wis ana sing nyolati, niki mboten perlu. Liyane niku napa? Nyolati. Wa in shalla alaihi haitsu mata lam yusalli alaihi salat ghaib. Nek wis ana sing nyolati nang kono wis ana sing nyolati, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah maring keterangan ora perlu nyolati ghaib. Ini sebab kewajibane mun gugur. Nah, nggih salat jenazah kan fardu kifayah. Nah, teng mriku mun wonten sing nyolati berarti mun apa? Gugur. Mulane ora diperlukaken salat ghaib. Di annal fardhu saqata bi salatil muslimina alaihi. Sebab kewajiban wis gugur kelawan salate kaum muslimin maring dheweke. Ini senajan umpamane wong sing nyolati mung siji tok teng ngrika nggih. Nggih ana wong mati nang negara kafir, sing nyolati mung siji umpamane. Niku mencukup. Lan muslimin sana sing mun apa? Gugur. Senajan wis gugur kewajibannya, apa orang bisa dadi nilai plus? Apa orang bisa dadi nilai tambah? Nggih, nek ajeng jenengan ajeng maringi nilai tambah, niki pendapat sing nyebutaken sing bener nggih. Menurut saya Syekh Islam mau sing bener niku nek wis ana sing nyolati ora perlu. Lah nek kula jenengan kepengin awet tambahan-tambahan maring wong niki, nggih donga. Istighfar, nyelukaken pangapura kan? Sakit. Lah nggih nongakaken, jalukaken pangapura. Kan dadi nilai tambah niku nggih tiyang niki. Cuman ini terkait kalian masalah syariat. Oh terkait kalian masalah aturan syariat. Pirang-pirang kaum muslim meninggal ghaib, Rasulullah mboten apa? Melati. Nanti pirang-pirang kaum muslim meninggal teng negeri ngerika. Napa Rasulullah selalu salat ghaib? Mboten terriwayat sini bukan? Nggih. Ngeten nggih keterangan Syekhul Islam. Nggih, niki keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Terus sak samunipun dipun sebutaken pendapat-pendapat wau. Terus Al-Albani rahimahullah nyebutaken keterangan Syekhul Islam. Niki sing leres. Nggih, niki sing dipilih dening Al-Albani rahimahullah. As-shawab anal ghaib idza mata bi baladin lam yusalli alaihi fi shalla alaihi. Nggih, nek ana wong ninggal nang salsi negeri sing teng ngrikan iki mboten wonten sinyalati. Niki disolati ghaib. Niki disolati ghaib. Nggih, wau mun teng ajeng mun disebutaken najasi niki rajulun muslim. Qad amana bi Rasulillah. Dheweke iman maring Rasulullah. Wa saddaqahu ala nubuwatihi. Lan dheweke beneraken Rasul ing atase kenabiane. Illa annahu kana yaktumu imanah. Mung bae najasi niku nyimpen keimanane. Nggih, nyimpen apane? Keimanane. Yaktumu imanah. Nggih, mboten ngedeng, mboten terang-terangan. Nggih. Niki pun iman nggih, soal najasi niki dereng nglakoni pinten-pinten syariat, wong carake adoh. Sing penting dheweke niku mun yakin iman kenabiane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mukmin dheweke niki pun. Mukmin. Lah nggih saja dereng nglampahi pinten-pinten syariat ya. Lah wong syariat nggih tesi proses. Lah nggih syariat kan tesi proses. Tesi wonten proses teng riku. Nah ning iman napa najasi niki pun iman pun percaya. Wal muslim idza mata wajib al muslimina ay sallu alaihi. Nah wong Islam nalikane dhewe keninggal wajib kaum muslimin nyolati. Wajib kaum muslimin apa? Nyolati. Ila nahu kana baina dhahraini ahli al-kufri. Nah nanging najasi niki wau uripe teng lingkungan apa? Kafir. Orang mana siji bae sing nyolati najasi hadir sing langsung. Ning kenapa bojone kali anake napa dereng. Mboten malah. Nggih. Malah lamun apa mboten napa ora ngenten niku. Dereng napa mboten ngenten niku. Dirahasiakan ya bojone kedingan. Gile di mungkin mawon sasampunipun nilar terus perkembangan Islam dugi ngrika, mungkin bojone anake. Niki wallah alam nggih. Sini terus mulai Islam gitu. Mungkin raja kenabi dengan Nabi Nuh berapa? Nabi Nuh anak ekor bukan orang itu. Enggak. Hidayah sih kaitan itu terus. Ya, walam yakun bihatratihi man yakumu bihakkihi fi sholati alaihi. Nah terus Rasulullah niku diangsal wahyu. Mboten ngangge telepon. Waktu niku dari ngonten teknologi telepon, boro-boro telepon nggih. Nah, Nabi tampi wahyu, angsal wahyu saking Allah Ta'ala mireng Raja Najasyi apa? Ninggal. Terus Rasulullah SAW sholat. Ini aslinya Raja Najasyi ingin ngiriku. Ini Tiang ngiriku Raja Najasyi. Orang dipitudung banget ini aku mudah waktu pak. Ini dan kalau dipitudung kan mudah waktu. Bener, ini leres. Dewek wek. Ya, ini liannya dari ngonten deh. Raja Najasyi. Raja Neng mboten salah daerah Ethiopia nggih. Ethiopia, Afrika lah mungkin nggih. Raja Najasyi. Nggih dhewek wek leres. Ulip pitulung banget. Lah wong sing nang ngarepe ilmu agama hidayah urung-urung karuan. Nah, nggih Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib kan. Nang cungurek ketundungan temenan. Istilah bahasa ngriki kan nang cungure. Nggih. Sami kali nang cungure masjid ning padha ora salat. Apa maning ngaji salat ora gelem. Lah nggih tekan pinten sing niku niku hubungane kali hidayah pancen. Lah sing ngato-ato kepengin masjid. Sing ngato-ato kepengin mung masjid golek ilmu. Lah sing edek-edek kurang karuan lah mulane wong pacen niku hubungane kali hidayah. Lah wong mone bojone anake kok ora padha. Lah niku hidayah malih. Nggih. Pak Rohmat ngendika wong Nabi Nuh anake bojone kowe. Niku nabi. Anake bojone. Nggih, wonten hidayah niku kaya niku nggih. Lah niki mbuktikaken hidayah niku larang banget. Mulane nek tiyang niku pun asal hidayah dijaga niki hidayah. Menawa jeneng nganti dolan lunga ilang nggih. Lah nggih. Nggih bojone firngon kosok balik ya. Ngene iki mun urusane hidayah niku masen menungsa niki mun butuh biasa enggak apa-apa pun. Oh niku urusane hidayah. Nggih ngaten niku ora usah dipikir sing mumet-mumet. Palingna mawon maring om, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini kok kan? Nggih. Nggih, terus niki as-sahih nggih, menurut pendapat saya. Nggih, secara pribadi kula cenderung sing niki. Kula pribadi nggih. Tinggal kuat niki pendapat niki. Artine salat gaib niku ditujukaken nggih tiyang-tiyang sing ninggal, sing teng mriki mboten ten sing nyelati. Kecane mboten masalah asal wonten dasare ngene niku. Cuman wau pirang-pirang wong ninggal kaum muslimin teng ngrika-ngrika, Rasulullah mboten apa? Salat ghaib. Sebab mereka mau nonton sing ngelati. Ning nalikane era jenazah sing ninggal, teng ngrika mboten sing ngelati. Rasulullah asal apa? Berita wahyu terus salat. Nah, pendapat wau sing sebagian malih nyebutaken salat ghaib khusus nabi waktu kuwe. Siki wis ora kanggo, nggih mboten pas. Nggih kurang pas. Lah kita kesen niku kan lawan wonten pendapat sing nomor kali nggih. Pendapatnya Abu Hanifah Malik, hadza khas bihi wa laisa dzalika li ghairi. Niki pendapat sing nomor kali kan? Ki khusus nabi orang go liyane. Tekse liyane niku mboten syarikaken salat apa? Nggih orang pas. Sing nyebutaken saben-saben wong ninggal nang ngrika-ngrika kaum muslimin salat ghaib, nggih kurang pas, mboten pas. Terus sing nyebutaken kowe khusus nabi kaum muslimin ora perlu nglakoni salat ghaib, nggih mboten pas. Dadi sing pas sing niki, tengah-tengah. Dadi umpamane wonten tiyang sing teng ngrika ninggal teng ngrika mboten wonten sing nyolati, disyariataken salat. Nggih niki pas. Ninggalin bendungan kaji nang Mekah. Lalu ninggalin bendungan kaji nang Mekah, senyulat. Pak kaji kape? Lah tengriki nggih pun mboten perlu tambah. Lah nggih. Salati. Lah jenengan ajeng maringi nilai tambah? Tuma. Tuma. Nah niku kan? Ya, insyaallah ngaten Allah alam. Niki secara pribadi kalau nggih cocok sing pendapat sini. Sebab niki lebih kuat, nggih, lebih tepat. Nah, cara-carane salat ghaib, carane salat ghaib kuwi pun sami kali salat-salat mayit jenazah sanese. Wa idza sallu alaihi istaqbalu al-qibla. Mane wong-wong niku badan nyolati ghaib, ya madhepe kiblat. Mayite teng Irian Jaya tengaring hutan belantara. Irian Jaya wetan nggih, jenengan salat ghaib teng ngriki, ngrika mboten senyolati sih. Ing sini wong suku-suku pedalaman, suku Asmat nama-nama. Oh, mati teng ngrika, mboten bisa dievakuasi mamane. Mentu ngrika wonten sing nyelap napa? Nyolati. Lan jenengan mireng berita niki, keluargane mamane sing ninggal wau. Jenengan salat ghaib, madhepe mang irian apa madhep kiblat? Nggih madhep kiblat. Mboten terus wong mayite nang irian. Madhep emang irian boten. Paham ya? Tetap istakbalu al-qiblah. Walam yatawajjahu ila baladil mayit. Orang ngadep maring negeri, negerine si mayit mau. Nggih. Pripun? Wonten masalah mboten iki? Wallahu alam riwayate namung niki. Nggih, sing disebutaken dening ulama namung niki, wallahu alam. Wonten malih mboten riwayat-riwayat sanes sing silane Raja Najasyi niku. Nggih, wallahu alam sing disebutaken dening Al-Albani lan wallahu alam kula dereng nate menangi nggih riwayat sanes. Nggih, wallahu alam. Nggih, mangga mangga insyaallah nanti keterangan. Insyaallah mangga nanti keterangan. Nggih, mangga insyaallah nanti keterangan masalah niku. Nggih. Wingi pun disebutaken nika nggih. Lha nggih, sing salat teng kuburan nggih. Ah niku sakit nggih dalil nggih. Dados nalikane wonten tukang sapu masjid ninggal Rasulullah mboten dikabari. Kan niku mung disebutaken wingi nggih. Nah, terus Rasulullah tangat kuburan nang ndi? Ah, terus sahabat-sahabat niku melu Nabi teng mereka, Nabi salat sareng-sareng sinten? Sahabat. Sahabat niki mun napa? Pun nyolat. Berarti kenging. Cuman ulama maringi keterangan sing dadi imam sing urung nyolati. Wingi menterang terang iki. Oh nggih, pun nggih. Sing dadi imam niku wong sing urung nyolati. Dadi jenengan mboten masalah ngancani. Jenengan pun salat, jenengan ngancani wong. Paham? Ngancani wong liya arep salat. Sebab sebagian ulama nyebutaken salat jenazah, salat mayit, salat jenazah niki jamaah. Kudu jamaah. Jadi aku mangkir nonton keterangan ni. Datu sumpah mana wau jenengan pun solat. Terus nonton tiang sana sedewekan ngancani. Insyaallah kenging singa ini. Geh, solat fardu kenging buatan lebih sekarang sepisan. Kenging buatan. Dalilin apa? Kenging. Lah nggih pendapat jenengan dalilen apa? Ayo niku lho. Sing nyebutaken mboten kenging dalilen apa? Sing nyebutaken kenging dalilen apa? Niki sing penting dalil kan. Dalil ora apa. Dalil ora apa ning sak krungu. Ah nggih, leres. Lah sing jenengan krungu napa? Lah ngene iku mboten apa. Oh, kalen. Kalen. Nabi nang mate. Jane wis tau krungu. Nggih nggih. Ketinggalan lah. Ketinggalan. Yeah. Tiang sahabat ketinggalan. Yeah. Rasulullah pun sambil sholat kalian sering-sering sahabat. Nah terus Rasulullah nawakaken. Siapa sih ngarep ngancani sedekah lah. Nggih sakit sing ngene. Utawi hadis sinten nika sing ngimami kaume. Muad bin Jabal nggih nek mboten salah. Muad bin Jabal mun salat sareng-sareng Nabi. Wangsul dadi imame kaume. Lah sing nyebutaken mboten kenging wae sing napa dalile. Nggih wong niki wis wonten dalile ning niku wonten dalile. Kenging nggih, kenging mboten masalah. Lah iki daripada njenengan umane wis salat teng mun salat teng panggenan sanes nekani salah sining musala.